الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pernikahan, demikian pula at-talaq, perceraian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hikmah, manfaat dan kemaslahatan dari disyariatkannya pernikahan, bahwa pernikahan disyariatkan di antara hikmahnya adalah untuk memelihara kehormatan diri seseorang yang menyebabkan dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hikmahnya adalah untuk melahirkan generasi-generasi dan memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasallam berbangga dengan jumlah umat beliau yang banyak. Dan hikmah-hikmah yang lainnya, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak mengetahuinya. Kemudian kita memasuki permasalahan yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Ini kenapa ketawa ini? حكم النكاح واختيار الزوجة. Apa hukum menikah dan bagaimana cara memilih seorang istri, seorang pendamping dalam kehidupan rumah tangga? Yang pertama, حكم النكاح, hukum menikah. يختلف حكم النكاح من شخص لآخر. Berbeda hukum menikah antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya beliau di sini hendak menjelaskan bahwa hukum menikah itu berkaitan dengan lima hukum taklifi. Al-Ahkam At-Taklifiyah Al-Khamsah: wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Maka pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, terkadang hukum menikah baginya wajib dengan kondisi tertentu yang dia rasakan, yang dia alami. Dan terkadang pula mustahab, tidak wajib baginya. Kadang pula hukumnya mubah bagi orang yang lain. Dan terkadang hukumnya makruh bagi orang tertentu. Dan bahkan terkadang hukumnya haram. Dari sini beliau mengatakan bahwa berbeda antara kondisi seseorang dengan yang lainnya dalam menghukumi pernikahan, apakah wajib baginya atau sunnah, mustahabbah atau makruh atau haram atau mubah. Namun sebelum kita membahas dan memasuki pembahasan rincian tentang hukum pernikahan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain, ada hukum asal yang ini tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Apa hukum asal dari pernikahan itu? Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa menikah adalah perkara yang disyariatkan. Maka ketika dikatakan sesuatu itu disyariatkan, maka dia berada di antara dua hukum. Ada kalanya dia mustahab, ada kalanya dia wajib. Apakah sunnah, mustahabbah ataukah wajib? Oleh karena itu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang asal hukum pernikahan itu. Dan dalil tentang permasalahan ini di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shaum fa'innahu lahu wija'." Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan al-ba'ah? Al-ba'ah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna al-ba'ah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang dalam hal menjelaskan makna al-ba'ah. Namun kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada hakikatnya dua pendapat ini kembalinya kepada satu makna. Kembalinya kepada satu makna. Penafsiran yang pertama yang dimaksud al-ba'ah adalah al-jima'. Al-jima' berhubungan. Jadi berdasarkan penafsiran ini, makna dari man istata'a minkum al-ba'ah, ay man istata'a minkumul jima'. Siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan persetubuhan, hubungan, disebabkan karena mampunya dia untuk memberikan nafkah dalam pernikahan, dalam berumah tangga, maka falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Maka di sini perintah dengan lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, falyatazawwaj. Dan perintah itu antara wajib atau mustahab, sebagaimana yang kita terangkan. Makna yang kedua yang dimaksud al-ba'ah adalah mu'nun nikah. Mu'nun nikah, kemampuan untuk memberi nafkah, kebutuhan dalam berumah tangga. Sehingga pada hakikatnya dua penafsiran ini, penafsiran yang pertama mengatakan al-jima', penafsiran yang kedua yang mengatakan mu'nun nikah, ya, kemampuan untuk memberi nafkah, kembalinya kepada makna yang sama, bahwa dengan makna yang pertama al-jima' tidak cukup dengan sekedar itu, namun juga ada konsekuensi dalam pernikahan, yaitu punya kemampuan untuk mengurusi, memberikan nafkah kepada keluarga masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Liyumfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seorang yang memiliki kelapangan rezeki memberikan nafkah sesuai kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda untuk segera melakukan pernikahan. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, kata beliau, "Fi hadzal hadis al-amru bin nikahi liman istata'ahu wa taqat ilaihi nafsuhu." Hadis ini terdapat perintah untuk menikah bagi seorang yang mampu dan jiwanya sangat berkeinginan untuk melakukannya. Wa hadza mujma'un alaihi. Dan ini perkara yang telah disepakati. Anjuran disyariatkan yang pernikahan. Lakinnahu indana wa indal ulama'i kafatan amru nadbin la ijab. Akan tetapi dalam pendapat kami dan pendapat para ulama seluruhnya, perintah di sini adalah perintah anjuran, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban. Fala yalzamu at-tazawwuj wala at-tasarri sawa'un khafa al-'anata am la. Hadha madhhabul ulama'i kaffatan wa la yu'lamu ahadun awjabahu illa Dawud wa man wafaqahu min ahli adh-dhahir wa riwayatun an Ahmad. Maka tidak ada kewajiban menikah atau kewajiban untuk berhubungan dengan budak perempuannya. Apakah dia mengkhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan keji, perbuatan zina atau tidak? Ini adalah mazhab para ulama secara umum. Dan tidak diketahui ada yang mewajibkan kecuali Dawud Al-Zahiri. Dan yang sependapat dengannya dari kelompok Al-Zahiriyah, mazhab Al-Zahiriyah. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa wajib baginya apabila dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan keji, perbuatan zina atau yang semisalnya, maka wajib baginya menikah. Menikah atau at-tasarri, berhubungan dengan budak wanitanya. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa terjadi khilaf. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum, asal hukum pernikahan. Yang berpendapat mustahabbah, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Dan sebagian dari para ulama mengatakan wajib. Sebagaimana telah disebutkan, ini adalah pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat Al-Zahiriyah. Disebutkan oleh Al-Kasani dalam Bada'i' As-Sana'i', kata beliau, la khilafa anna nikaha fardun halat at-tawaqan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa menikah merupakan sebuah kewajiban apabila dalam kondisi jiwanya sangat berkeinginan untuk melakukannya. Hatta anna man taqad nafsuhu ila an-nisa bihaitsu la yumkinuhu as-sabr anhunna wa huwa qadirun 'ala al-mahri wa an-nafaqah wa lam yatazawwaj ya'tham. Bahkan siapa yang jiwanya sangat berkeinginan untuk membutuhkan wanita, yakni lakukan hubungan, yang dia tidak mampu bersabar, dia tidak punya kemampuan untuk bersabar, dan dia mampu untuk membayar mahar dan mampu untuk beri nafkah, lalu dia tidak menikah, maka kata beliau, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang hukum pernikahan, setelah menyebutkan pendapat jumhur ulama bahwa menikah hukumnya mustahab, kata beliau, wa qala ba'dhu ahli al-'ilm innahu wajibun mutlaqan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib secara mutlak. Wa anna al-asla fihi al-wujub. Dan asal hukum menikah itu adalah wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Al-lam lil amr. Lam di sini menunjukkan perintah. Wal aslu fil amri al-wujub. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Illa ayu jadama yasrifuhu anil wujub. Kecuali apabila ditemukan sesuatu yang bisa memalingkan dia dari kewajiban. Jadi asal hukum perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dan di sini perintah. Maka asal hukumnya wajib, kecuali apabila ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Wa li anna tarkahu ma'al qudrati alaihi fihi tashabbuhun bin nasara alladhina ya'zifuna 'anil nikah rahbaniyatan. Dan karena meninggalkan pernikahan padahal dia mampu melakukannya, dia mampu menikah, melakukan al-ba'ah, dia mampu membayar mahar, dia mampu untuk memberi nafkah, lalu dia tinggalkan untuk menikah, maka ini tasyabbuh, menyerupai kaum Nasara yang mereka meninggalkan pernikahan dengan alasan ingin menjadi pendeta, rahbaniyah, menganggap itu sebagai perbuatan kesucian, menganggap itu adalah merupakan kemuliaan. Maka ini menyerupai perbuatan kaum Nasara. Wat tashabbuhu bighairil muslimin muharram. Dan menyerupai selain kaum muslimin adalah perkara yang diharamkan. Walima yatarattabu alaihi minal masalih al-azimah wan difa'il mafasid al-kathirah. Dan demikian pula pengaruh yang positif berupa kemaslahatan yang besar dan tertolaknya berbagai macam kerusakan dengan pernikahan. Ini juga menegaskan wajibnya. Fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, memelihara kemaluan seseorang. Maka melihat kemaslahatan-kemaslahatan yang besar ini semakin menguatkan bahwa asal hukum pernikahan adalah wajib. Asal hukum pernikahan adalah wajib. Pertama, karena perintah. Asal hukum perintah adalah wajib. Yang kedua, meninggalkan pernikahan padahal dia mampu melakukannya adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, kaum Nasara. Dan menyerupai selain kaum muslimin adalah perkara yang diharamkan. Demikian pula, yang ketiga, dengan menikah akan tertolak sekian banyak kerusakan dari pelampiasan syahwat kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, walakin la budda min syaratin ala hadzal qaul wa huwa al-istita'ah. Akan tetapi di sana ada syarat yang harus terpenuhi untuk mengatakan wajibnya menikah, yaitu punya kemampuan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dalam hadis tersebut, man istata'a. Di sini ada istita'ah. Sama halnya seperti haji, wajib bagi seorang menunaikan ibadah haji, man istata' ilaihi sabila. Apabila dia punya kemampuan, lakukan perjalanan di sana. Demikian pula dalam hal menikah, dia memiliki istita'ah untuk alba'ah yang telah kita jelaskan tadi, maka wajib baginya menikah. Wa li anna al-qa'idah al-'ammah fi kulli wajibin anna min syartihi al-istita'ah. Dan berdasarkan kaidah yang umum bahwa dalam setiap kewajiban itu dikhususkan atau disyaratkan kewajiban tersebut adalah memiliki kemampuan bagi seorang untuk menegakkan kewajiban. Lalu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal qawlu bil wujubi indi aqrab. Pendapat yang mengatakan asal hukum menikah itu wajib menurutku lebih mendekati kebenaran. Wa annal insana alladhi lahu syahwah wa yastati'u an yatazawwaj fa innahu yajib 'alaihi an-nikah. Bahwa seseorang yang memiliki syahwat dan dia mampu untuk menikah, maka wajib baginya untuk segera memasuki jenjang pernikahan. Ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhu Al-Mumti'. Kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.